hikmat memang luar biasa. Ia memelihara tiap langkah. Tiap anak adalah bijaksana kalau mendengarkan selalu nasihat orang tua. Dan tiap murid akan bertumbuh dalam kecerdasan yang utuh kalau saja memperhatikan ajaran sang guru. Ya, tiap umat pun akan menjadi berbahagia jika berjalan dalam kebenaran seturut dengan apa yang dikatakan Tuhan. Hikmat akan menolong kita melihat jauh ke depan. Ukurlah diri, tempatkan dengan tepat. Orang tua yang berhikmat adalah orang tua yang tahu menempatkan diri dan bagaimana bertanggung jawab. Guru yang berhikmat adalah guru yang tahu bagaimana mengajar dan menjadi teladan bagi para muridnya. Tuhan, jangan tanya. Ialah sumber kebenaran dan bagaimana umat belajar darinya. Alangkah indahnya ketika hidup ada di sana. Tiap langkah kita akan menjadi sangat bermakna. Dengarkan apa kata orang tuamu. Jadikan ajarannya kalung bagi hidupmu. Dengarkan apa kata gurumu. Karena mereka tak pernah mengajarmu untuk satu jalur yang salah, yang menghancurkanmu. Tuhan adalah jaminan. Setiap apa yang diajarkannya menyelamatkan tiap langkah, bahkan kehidupan, bukan hanya di kesementaraan, hingga kekekalan. Orang berhikmat adalah orang yang mau mendengarkan, yang mau belajar dan bertumbuh dalam pengetahuan, sehingga ia tak selalu sama, berubah makin maju dari hari ke hari. Tidakkah itu indah? Semoga jadi milikmu.